Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Mana? Tuma amarahu Allah an yaf'al kulla ma yaqdir 'alayhi min dhalalihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada iblis untuk mengajak manusia, menyesatkannya sekuat tenaga, semampu dia. Wastawziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan kamu goda mereka dengan suara kamu. Adul fi hadza kullu da'il al ma'siyah. Masuk ke dalam ini segala bentuk dai yang menyeru kepada kemaksiatan. Wa ajlib 'alaihim bi khaylik wa rijlik. Masuk ke dalamnya yang menyuarakan kebatilan, kemaksiatan, syirikan, kufuran adalah yang berkendaraan maupun yang berjalan di maksiatillah, di dalam bermaksiat pada Allah. Wa min khair syaitan rajli. Ini termasuk kendaraannya setan dan kakinya setan. Wal maksud, kata Imam Sa'di rahimahullah, maksud intinya annallaha abtala al-ibad bihadzal aduwwil mubin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan iblis ini, musuh yang nyata. Da'ilahum ila ma'siyatillah, yang selalu mengajak pada kemaksiatan pada Allah. Biakwali wa af'alih, dan ucapannya, perbuatannya. Wa syarikum fil amwal wal aulad. Masuklah kamu berserikat, masuk gabung di dalam harta anak-anak mereka. Walaka syamil likul ma'siyah ta'alaq bi amwali wa auladihi. Ini kemaksiatan yang sifatnya dengan bersinggungan dengan harta dan anak-anak. Min mani zakah, melarang zakat, kafarah, hak-hak yang wajib yang harus ditunaikan. Wa adamu ta'dibul aulad, enggak mau mendidik anak-anak. Anaknya enggak sholat, didiamin aja. Didik. Anaknya bohong, didiamin aja. Ya didik. Wa tarbiyatum 'alal khair wa tarkish syarr. Mendidik mereka kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa akhdhul amwal bighairi haqqiha, dan mengambil harta bukan miliknya. Awadha bighairi haqqi, atau dia menggunakan tidak tepat, tidak sesuai, sehingga mubazir, buang-buang harta. Istimal makasib radiyah, atau menggunakan harta yang buruk. Bahkan kalau kasir mubazirin, bahkan kebanyakan dari para mufassirin menyebutkan ini masuk bergabungnya syaitan di dalam harta dan anak-anak. Contohnya seperti tarkut tasmi' inda ta'am wa syarab wal jima'. Seorang manusia tidak mau membaca basmalah. Enggak baca basmalah ketika makan. Makan, makan, makan, makan. Ayo makan. enggak mau baca bismillah, minum juga. Atau masalah keluarga, hubungan keluarga juga enggak baca bismillah. Nah, ini musyarakatu syaitan. Syaitan masuk mengiring di situ, bergabung di situ, waliyadzubillah. Di dalam izamillah fidhalik, kalau dia tidak menyebut nama Allah di dalam hal ini, musyarakatu syaitan, syaraka fihi syaitan, kama warada fil hadith. Syaitan gabung ya pada perbuatan-perbuatan itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Wa'idhum al-wu'ud al-muzakharafah allati la haqiqata lah. Berikan janji-janji palsu kepada mereka. Wah, kamu gini, kamu gitu. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Tidaklah syaitan memberikan janji melainkan janji palsu, batil, mudmahilla, hancur lebur. Kani zayyallahu al-ma'as wal-aqad al-fasid, menghiasi kemaksiatan akidah yang rusak. Ya wa ya'iduhum alaih al-ajar dan yadunnanum al-haq. Diberikan janji-janji ini dapat pahala, dapat pahala, dapat, padahal rusak. Al-syaitan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsyak. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan-setan itu menjanjikan, membimbing. Ya'idukum al-faqr, pada hakikatnya adalah menjanjikan kefakiran kepada kalian dan menyuruh kepada kalian berbuat maksiat, berbuat fahsya, keburukan, kekejian. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menjanjikan maghfirah, ampunan dan keutamaan dari Allah. Ulama akhbar amma yuridu syaitan ayyafal bil ibad. Maka tatkala Allah khabarkan apa yang diinginkan oleh syaitan, ayyafal bil ibad, seorang hamba apa yang ingin mereka lakukan. Dzakar ma ya'tasim bi min fitnatih. Dan Allah sebutkan supaya mereka terjauh, terhindar dari fitnahnya. Wa ibudiyatullah, yaitu penyembahan kepada Allah, wal qiyam bil iman wa tawakkul, dan enam, mengamalkan keimanannya dan bertawakal kepada Allah. Faqala, maka Allah berfirman, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, kamu tidak bisa untuk menguasai mereka, wahai iblis. Wasallat wa irwa, menguasai, menyesatkan mereka. Balillah yadfa'u anhum, bahkan Allah lah yang akan menolongnya. Biqiyami bu'ubudiyatih, dan menegakkan selalu beribadah kepada Allah. Kullu syarr, dari segala bentuk keburukan. Wa yahfadhu minasyaitan rajim, dan Allah jaga mereka dari syaitan yang terkutuk. Wa yaqum bikafayatihim, dan dialah Allah yang mencukupi mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Liman tawakkal alaih, bagi mereka-mereka yang bertawakal pada Allah. Wa adda ma amara bih, dan menegakkan perintah-perintah Allah. Allah menolongnya, Allah lah yang menolongnya. Waliyadu billah, wa asbunallah, wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah.